yang ada pada musuhnya yang sudah mati itu. Namun famana'ahu Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid mencegah, ya, mencegah kehendak atau keinginan laki-laki ini. Wa kana waliyan alaihim. Khalid ibn al-Walid ketika itu adalah pemimpin pasukan. Dia yang memimpin pasukan tersebut. Berarti laki-laki yang membunuh ini adalah bawahannya. Maka Khalid ibn al-Walid mencegah dan melarang untuk mengambil barang pada musuh tersebut. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Auf bin Malik. Maka sahabat yang bercerita sekarang ini, yaitu Auf bin Malik, datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbara. Lalu Auf bin Malik ini radhiyallahu ta'ala an mengabarkan kepada Nabi, menceritakan ada seseorang dari Himyar membunuh seorang dari musuh dan dia ingin mengambil barang yang ada pada musuhnya itu. Ternyata Khalid bin Walid melarang, tidak mengizinkan, mencegahnya. Ini yang diceritakan oleh Auf bin Malik kepada Nabi. Faqala li Khalidin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Khalid, ya, menanyakan alasan Khalid mencegah untuk mencegah orang yang tadi untuk mengambil barang musuhnya itu. Kata Nabi li Khalid kepada Khalid, ma mana'aka an tu'tiyahu salabah, apa yang membuat kamu, ya, mencegahnya untuk, ya, mengambil barang yang ada pada musuh yang dibunuhnya tadi, yang dibunuhnya tadi, ya. Itu pertanyaan Nabi dan ini yang seharusnya dilakukan ketika, ya, yang diajarkan oleh Nabi ketika kita berhadapan dengan orang yang tertuduh, harus tabayyun terlebih dahulu. Dan itu yang seringkali dilakukan oleh Nabi. Bahkan kesalahan yang fatal pun Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bertanya apa penyebabnya. Hatib bin Abi Balta, sahabat yang mulia, itu melakukan pelanggaran yang besar, membongkar rahasia kaum muslimin ke penduduk Mekah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya akan menyerang Mekah. Ini perbuatan orang munafik. Tetapi ketika berhadapan dengan Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menanyakan sebabnya. Apa yang membuat engkau wahai Hatib melakukan perbuatan ini? Dan terus ketika ada orang yang tertuduh, maka Nabi SAW menanyakan sebabnya, kenapa dia berbuat demikian. Ini tuntunan Nabi SAW, bukan langsung diponis, bukan langsung dibentak-bentak, ya. Nabi SAW bukan tidak mempercayai berita itu, tetapi dia menanyakan alasannya. Kepada Khalid bin Walid yang mencegah laki-laki dari pasukannya tadi mengambil barang yang ada pada musuh yang berhasil dibunuhnya, ditanya oleh Nabi apa alasannya kenapa dia melarang dan mencegah laki-laki ini mengambil barang yang ada pada musuh yang dibunuhnya. Ma mana'aka an tu'tiyahu salabah, apa alasanmu, apa gerangan penyebab engkau mencegah untuk dia untuk mengambil barang yang ada pada musuh yang dibunuhnya. Qal, ini alasan Khalid. Apa alasan Khalid? Istakthartuhu ya Rasulullah. Istakthartuhu, bukan karena mencegah dari apa yang dibolehkan, tetapi alasan Khalid adalah karena saya sudah banyak memberi kepadanya, ya. Jadi dia sudah banyak dapat, maka saya merasa sebagai pemimpin pasukan, ya, lebih utama untuk tidak memberikannya lagi. Yang lain masih banyak yang bahkan belum dapat, dia sudah banyak dapatnya ketika pembagian harta rampasan perang. ditambah lagi ini tentu dia banyak dapat, sementara yang lain tidak, maka saya tidak memberinya. Ya, kata Khalid menyampaikan alasannya kepada Nabi. Tetap saja kata Nabi kepada Khalid, qal idfa'hu ilaih, serahkan kepadanya, kata Nabi. Ya, serahkan kepadanya. Famarra Khalidun bi'aufin fajarra biridai. Maka ketika Auf bin Malik yang melaporkan, sahabat Nabi, kedua-duanya sahabat Nabi SAW, Auf bin Malik yang melaporkan perbuatan Khalid itu, ya, berjumpa dengan Khalid setelah perintah Nabi tadi tetap diberikan. Kata Auf, Auf bin Malik menarik, ya, serban Khalid. Khalid pemimpin pasukan. Ya. Auf dan yang lainnya adalah bawahan. Ya. Auf bin Malik dengan emosi atau dengan, ya, dengan emosi menarik serbannya Khalid bin Walid, fajarra biridaih. Ya. Thumma qal, lalu ia mengatakan kepada Khalid, hal anjaztu laka ma dzakartu laka min Rasulillah SAW? Ya, ini teguran dari Auf kepada Khalid. Ya. Apakah di sini apa artinya? Apakah aku telah lakukan apa yang aku sebutkan di hadapan Rasulullah SAW? Ya, yang dia ceritakan. Yang penting Auf bin Malik menegur dengan keras tanpa melihat jabatan. Ya. Sudahlah dia menarik serban kemudian mengatakan kata-kata tadi. Ya. Menegur dengan keras Khalid bin Walid. Perbuatan Auf bin Malik kepada Khalid ini terdengar oleh Nabi. Fasami'ahu Rasulullah SAW fastughdiba. Terdengar sampai beritanya kepada Nabi, lalu Nabi SAW murka. Perbuatan Auf bin Malik kepada Khalid ini membuat Nabi SAW marah. Faqal, yang akhirnya Nabi memutuskan, ya, ini qada, keputusan terakhir Nabi, la tu'tihi ya Khalid. Ya, la tu'tihi ya Khalid. Ya. Kata Nabi, jangan berikan. Ya. Jangan berikan wahai Khalid. Jangan berikan wahai Khalid. Hal antum tarikuna li umara'i? Apakah kalian meninggalkan, ya, untukku para pemimpin-pemimpin yang aku pilih? Artinya tidak kalian pedulikan? Tidak kalian anggap apa-apa? Kalian remehkan begitu saja? Khalid bin Walid yang memilihnya sebagai pemimpin pasukan Nabi SAW. Ya. Dan Nabi SAW menghargainya, memuliakannya, mendudukkan dia pada posisinya. Lalu kalian bawahannya begitu saja merendahkan dia, tidak menghargai kedudukannya. Ya. Setelah Nabi mengatakan jangan berikan, padahal awalnya Nabi SAW mengatakan berikan kepadanya. Setelah kejadian itu Nabi SAW marah dan mengatakan, la tu'tihi ya Khalid. La tu'tihi ya Khalid. Hal antum tarikuna li umara'i? Kemudian Nabi SAW memberikan perumpamaan. Pemimpin dengan rakyat. Rakyat itu tinggal terima beres dan maunya mengkritik. Ya. Tidak tahu apa kesulitan yang dihadapi oleh penguasa, oleh pemimpin. Kata Nabi, innama mathalukum wa mathaluhum. Ya. Perumpamaan para bawahan, ya, orang-orang yang diatur, diurus dengan pengurus-pengurus atau pemimpin-pemimpin yang mengurus, perumpamaannya adalah seperti kamathali rajulin istur'iya ibilan au ghanaman fara'aha. Perumpamaan seperti seorang laki-laki yang ditugaskan mengembala unta atau mengembala kambing. Lalu dia melakukannya. Thumma tahayyana saqyaha. Lalu tibalah waktu memberi hewan tadi minuman. Tahayyana, tiba saatnya. Saqyaha, waktu memberikan minuman, menyediakan minuman untuk hewan-hewan gembalaan tadi. Fa'uradaha haudan. Lalu pengembala ini membawanya ke telaga, tempat memberi atau tempat di mana hewan-hewan ini diberi minum. Ya. Kita teringat kisah Nabi Musa ketika sampai di negeri Madian. Di sana dia melihat banyak orang berkumpul di salah satu sumur, tempat air yang tersedia untuk gembalaan. Memang ada khusus, kalau sekarang kan di mana-mana ada. Tanpa disediakan air minum pun, kalau di negeri kita ini hewan ya bisa mencari minum sendiri. Di padang pasir itu tidak ya, ada tempat khusus ya. Yang diperumpamakan oleh Nabi antara orang yang diurus dengan pengurus ya, rakyat dengan pemimpin, itu perumpamaan hewan gembalaan tadi, baik itu berupa unta maupun kambing dengan pengembalanya. Ketika sampai waktu minum, maka para pengembala itu bersusah-susah menggiring hewan ternaknya ke haudan, telaga, tempat air minum. Fasyara'at fih, maka para hewan-hewan ternak tadi pun memulai minum. Fasyaribat safwahu, air yang awalnya jernih ya, yang belum ketika tiba pertama kali kan jernih, maka mereka pun minum dari air yang jernih tersebut. Watarakat kadrahu, sisanya baru bisa dimanfaatkan oleh pengembala. Ini pengembala ini petugas, bukan pemilik ya. Dia bertugas untuk memberikan minuman yang baik kepada hewan ternak yang digembalakannya. Maka diberi minum terakhir, barulah bila mana ada tersisa baru dimanfaatkan oleh pengembala. Ya. Fasafwuhu lakum, yang jernih-jernihnya ya, yang tinggal beresnya kalian yang diurus. Sementara kadruhu alaihim, yang susah-susah untuk mengurusi, membagi-bagi, itu pemimpin ya. Itu kesimpulan Nabi memberikan perumpamaan antara pengembala dengan hewan ternak yang diurus. Nanti ketika diberi minum, nanti yang ketika masih jernih mereka minum dengan lahapnya, dengan puasnya, tiba-tiba yang tersisa itu yang bisa dimanfaatkan oleh pengembala tadi, bukan pemilik pengembala. Karena mereka bertugas untuk memberikan apa yang terbaik untuk hewan gembalaannya. Seperti itulah antara pengurus dengan yang diurus, pemimpin dengan yang dipimpin. Yang mengurusi ini nanti yang sisa-sisanya untuk mereka. Sementara yang menerima, yang diurus tentu menerima hasilnya saja ya. Mereka tinggal menerima ketika sudah dibagi. Sebelum dibagi mereka tidak tahu bagaimana cara sulitnya membagi ya. Itulah yang menjadi alasan Nabi kenapa dia berubah keputusannya ketika Khalid bin Walid yang sudah memikirkan bagaimana yang lain tidak, yang lain tetap juga menerima dengan jumlah yang besar, maka yang membunuh ini itu tidak dibiarkan oleh Khalid untuk mengambil bagian dari orang yang dibunuhnya itu, karena dia sudah dapat banyak, maka tidak dicegah. Dia memikirkan bagaimana para tentaranya itu semuanya mendapat bagian yang cukup, sehingga dia mencegah, bukan alasan-alasan yang lain. Dan ternyata kesusahan dia membagi-bagi itu juga dikritik dengan keras ya, oleh Auf bin Malik. Maka Nabi SAW merubah keputusannya, jangan berikan. Kalau seperti itu sikapnya, jangan berikan ya. Inilah pelajaran yang sangat penting kita ambil dari hadis ini, selain dari bahwa memang yang membunuh dalam sebagaimana hadis-hadis sebelumnya berhak mendapatkan apa yang ada pada musuh yang dibunuhnya. Tetapi dalam kasus ini Nabi SAW segera merubah keputusan yang biasa, karena ketika yang diurus itu tidak ya, menghargai tidak menghargai kesusahan, kesulitan orang yang mengurus. Biasanya kita kan seperti itu, tinggal tahu beres saja. Bukan berarti ya, karena kita hidup di zaman para pemimpin itu tidak peduli ya. Ya, tidak peduli. Justru dia mengajar kepemimpinan itu untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat. Ya rakyat urus sendiri. Yang penting saya sudah dapat apa yang saya cari. Ya. Dia cari jadi pemimpin, jadi pengurus itu tujuannya untuk menumpuk kekayaan, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Rakyat itu urusan terakhir itu. Ya, rakyat menderita, ya silakan saya kan. Nah, itu yang saya inginkan. Nah, ini kondisi para pemimpin di zaman kita. Ya. Walaupun di sana masih banyak pemimpin-pemimpin yang memikirkan ya, siang dan malam urusan rakyatnya yang dipimpinnya, tetapi tidak jarang dari orang-orang yang mengejar tampuk kepemimpinan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok tertentu. Ya. Tetapi tetap saja jangan sampai kesalahan yang seperti ini membuat rakyat juga salah dalam bersikap. Agama tetap mengajarkan yang terbaik, yang paling lurus. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Jangan sampai kesalahan satu kaum menyeret kalian untuk berbuat tidak adil. Ya. Berbuat berlaku adillah. Adil itu melakukan perbuatan yang sesuai, yang cocok. Ya. Bagi kita sebagai rakyat ya tentu dengan apa yang bisa dilakukan. Kalau sampai membuat keonaran, memunculkan mafsada yang lebih besar, ini bukan adil. Ya. Di tengah-tengah ketidakadilan ya, merajalela dari pihak pemimpin, rakyat pun juga tidak adil dalam bersikap. Rakyat tidak adil bersikap. Ya. Apalagi kalau setiap saat perbincangan adalah memperbincangkan ya, pemimpin begini, habis. Mereka kalau seandainya muslim, mukmin dan teledor dalam kepemimpinannya, kewajibannya, dia dapat pahala terus ketika dicela, dicaci maki. Ya. Yang seharusnya apa yang diajarkan oleh agama kita yaitu mendoakan. Bagaimana berdoa untuk kebaikan? Para ulama mengajarkan lafaz-lafaz mendoakan pemimpin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah ya pemimpin-pemimpin dan pengurus-pengurus ya urusan-urusan kami, siapapun. Ya. Siapapun yang mengurus urusan negara ini, kita doakan agar diperbaiki oleh Allah. Kalau Allah sudah memperbaiki, tidak akan ada yang bisa menghalangi dari dia menjadi orang yang baik. Ya. Terus Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Kemudian berharap untuk kedepannya Allah pilihkan yang terbaik. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridha. Ya Allah, jadikan kepemimpinan kami di masa yang akan datang di tangan orang-orang yang takut kepadamu ya Allah, bertakwa kepadamu dan mengikuti apa yang engkau ridai. Ya. Kemudian berdoa, Allahumma man aradana wa arada biladana wa arada al-islam wal muslimina bisu fa ashghilhum bi anfusihim waj'al tadbirahum tadmiran lahum ya qawiyyun ya aziz. Ya Allah, barang siapa yang engkau ketahui dari mereka yang menginginkan kerusakan untuk kami, untuk negeri kami, menginginkan keburukan untuk Islam dan kaum muslimin, maka sibukkan mereka dengan strategi mereka. Buat mereka sibuk hanya sekedar mengurus strategi, tapi tidak ada gunanya. Dan jadikan taktik-taktik dan rencana-rencana jahat mereka itu penghancur mereka sendiri. Ya Allah yang maha kuat, yang maha perkasa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita berbincang-bincang melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunan dari agama. Kemudian kita perbaiki rakyat ini, benahi rakyat. Karena yang akan jadi pemimpin kan rakyat juga. Yang akan jadi calon-calon, ya, wakil-wakil rakyat itu kan rakyat juga. Ya, rakyat juga. Kalau yang rakyatnya pencuri, nanti calon rakyatnya juga, calon pemimpinnya juga, calon wakil rakyat itu juga pencuri semuanya. Kalau rakyatnya preman, tidak mengenal masjid, maka semua mereka tidak akan mengenal masjid. Ya. Jadi ini yang pembenahan. Jadi saya teringat ungkapan Ali bin Abi Thalib ketika datang seseorang menegurnya, ya, kenapa engkau tidak memimpin kami ini seperti Umar Abu Bakar Siddiq dahulu? Ya. Jadi pemimpin yang adil, yang berwibawa, yang tidak ada keonaran. Kenapa kamu tidak becus mengurus, ya, urusan kamu? Kata Ali bin Abi Thalib, iya, saya dengan Abu Bakar tidak sama. Abu Bakar manusia yang mulia. Ya. Kemudian ketika Abu Bakar memimpin, rakyatnya seperti saya. Ya. Rakyatnya seperti saya. Sementara saya sekarang ini sudahlah tidak sama dengan Abu Bakar, rakyat saya seperti kalian ini. Sedikit-sedikit mengkritik, sedikit-sedikit tidak ada kepatuhan, tidak ada wibawa pemimpin di mata kalian. Nah, seperti kalian inilah. Maka seperti inilah kondisi kita. Seperti inilah kondisi kita. Makanya pembenahan, ya, masyarakat itu yang harus dilakukan. Kesadaran bahwa mereka diurus, mengikuti tuntunan agama ketika bersikap kepada pemimpin. Ya, satu hari tanpa pemimpin, kata agama kita, itu tidak lebih baik daripada 60 tahun dengan pemimpin yang tidak becus. Ya, satu hari tanpa pemimpin, tanpa ada yang mengurus, yang kuat memakan yang lemah, ada yang mengurusnya. Itu jauh lebih buruk daripada 60 tahun di bawah kepemimpinan orang yang tidak becus. Ada yang mengurus walaupun tidak becus. Ya. Ini yang harus disadari oleh kaum muslimin. Ya, baik. Jangan pula kita tidak bisa menyelesaikan ini nanti. Jadi, yang terakhir itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana sikap yang baik, memperumpamakan sikap seorang yang diurus, dipimpin dengan pengurusnya. Jangan sampai yang mau tahu beres saja, sulitnya, susahnya mengatur itu tidak tahu, tidak diketahui. Baik, kita lanjut ke hadis setelahnya, 4507. Imam Muslim mengatakan, "Haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana al-Walid bin Muslim qala haddatsana Safwan bin Amr an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi an Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala an qal," kata Auf ibn Malik, "kharajtu ma'a man kharaja ma'a Zaid bin Haritha fi ghazwati Mu'ta." Kata Auf bin Malik, "saya keluar bersama para pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Haritha pada peperangan Mu'ta." Peperangan besar, ya, melawan Romawi ketika itu. "Warafaqani madadiyun minal Yaman." Dan saya, ya, ikut bersamaku madad, bala bantuan dari negeri Yaman. Ya, ini pangkal hadis yang tidak sama dengan yang tadi. Kalau ini ada cerita awalnya dalam peperangan Mu'tah, kejadian tadi, ya, dalam peperangan Mu'tah, kemudian ada bantuan dari Yaman, kemudian wasaqal hadis, kemudian dibawakanlah hadis anin Nabi SAW binahwihi, dari Nabi SAW persis dengan hadis yang tadi, cerita Auf bin Malik. "Ghaira annahu qala fil hadithi," hanya saja dalam hadis ini dia berkata, "qala Aufun faqultu ya Khalid ama alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bis salabi بالسلابين القاتل قال بلى ولكن استكثرته. Ini perbedaan dengan yang tadi, ketika berjumpa Auf bin Khalid dengan Khalid Auf bin Malik dengan Khalid bin Walid, lalu Auf bin Malik mengatakan kepada Khalid bin Walid, tidakkah engkau tahu wahai Khalid bahwa Nabi SAW menetapkan bahwa yang membunuh berhak mendapatkan barang yang ada pada orang yang dibunuhnya dari musuh? Qala bala, kata Khalid, iya. Kemudian dia mengatakan, alasan saya kenapa tidak membiarkan dia mengambilnya lagi, karena dia sudah banyak menerima. Ya. Jadi keputusannya bukan keputusan ya begitu saja, tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Tetapi tetap saja ditegur keras oleh Auf bin Malik, dan akhirnya Nabi SAW ya merubah keputusannya dengan mengatakan jangan berikan, karena memang seharusnya yang diurus itu mengetahui kesulitan ya pemimpin yang mengurus ya, orang-orang yang mengurus urusan mereka. Baik, berikutnya ini hadis yang terakhir di bawah bab yang tadi, 4508. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Umar bin Yunus al-Hanafi qala haddatsana Ikrimah bin Ammar qala haddatsani Iyas bin Salama qala haddatsani Abi Salamah bin al-Aqwa. Ya. Tadi haddatsani Iyas bin Salama qala haddatsani Abi Salamah bin al-Aqwa radiyallahu ta'ala an Salamah ibn al-Aqwa, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara yang meriwayatkan dari beliau adalah anaknya sendiri yaitu Iyas ibn Salamah. Sahabat Nabi ini, Salamah ibn al-Aqwa radiyallahu anhu, berkata, qal ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hawazina, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi negeri Hawazin. Ini sebuah daerah, tempat. Fabaina nahnu natadhaha ma'a Rasulillah SAW, tatkala di waktu duha kami berkumpul-kumpul dengan Nabi. Izja'a rajulun ala jamalin ahmar, tiba-tiba datang seorang laki-laki mengendarai seekor unta seekor unta merah. Fa anakahu, kemudian dia turunkan atau dia istirahatkan untanya. Thumma taza'a talaqan min haqabihi fa qayyada bihi al-jamala, kemudian dia mengambil salah satu tali dari tasnya, kemudian dia mengikat kendaraannya ini. Ya. Thumma taqaddama yataghadda ma'al qaum. Kemudian dia maju untuk ikut serta menyantap hidangan bersama para sahabat yang sudah di sana. Wa ja'ala yanduru wa fina dha'fatun wa riqqatun fil dhahri wa ba'duna mushatun. Wa ja'ala yanduru, orang tadi melihat di antara kami ada yang lemah, ada yang punya kekurangan atau pada punggungnya, riqqatun, kelemahan pada punggungnya, wa ba'duna mushad, ya, sebagian kami juga ada yang pejalan kaki dalam pasukan tersebut. Id kharaja yastaddu fa ata jamalah, tiba-tiba dia keluar, kemudian dia mendatangi untanya yang sudah diikat tadi. Fa'ata jamalah fa'atlaqa qaidah, kemudian dia melepaskan ikatannya. Thumma anakahu waqa'ada alaih, kemudian dia dudukkan lagi untanya, kemudian dia naiki. Waqa'ada alaih fa'atharahu, kemudian dia pukul untanya untuk berlari secepatnya. Fastadda bihil jamal, Maka unta pun berjalan dengan cepat. Fattaba'ahu rajulun ala naqatin warqa. Lalu ia dikejar oleh seorang laki-laki dengan menggunakan unta abu-abu. Qal Salama, berkata Salama bin Al-Aqwa melanjutkan ceritanya, wa kharattu ashtaddu, saya pun keluar mengejarnya. Fakuntu inda warikin naqah, maka saya berada di dekat lehernya unta tadi. Summa taqaddamtu hatta kuntu inda warikil jamal, maka saya maju dan sampai ke lehernya jamal. Ini perbedaan antara unta naqah dengan jamal, antara jenis kelamin. Yang satu jantan, satu betina. Summa taqaddamtu hatta akhaltu bi khitamil jamali fa anakhtuhu. Akhirnya saya berhasil, kata Salamah, mengejarnya dan mengambil tali kekangnya, kemudian saya hentikan dan dudukkan unta tadi. Falamma wada'a rukbatahu fil ardi ikhtarattu sayfi, maka saya ketika unta tadi sudah terduduk di atas tanah, maka saya hunus pedang saya. Fadarabtu ra'sar rajuli, maka saya penggal leher laki-laki yang mencurigakan tadi. Fanadara thumma ji'tu bil jamal, maka dia pun tewas. Kemudian saya bawa kendaraannya tadi. Aquduhu alaih rahluhu, saya bawa bersama barang bawaannya termasuk senjata-senjatanya. Fastaqbalani Rasulullah sallam, maka Nabi menghadap saya, menjumpai saya. Wan nasu ma'a, orang-orang lain ikut bersama Nabi. Faqala, lalu Nabi SAW bertanya, man qatala ar-rajula, siapa tadi yang berhasil membunuh laki-laki tadi? Qalu ibnul aqwa, yaitu ibnul aqwa itu Salamah. Qala lahu salabuhu ajma, kata Nabi, dan ini luar biasa ya, Nabi SAW menyesuaikan jawabannya dengan jawaban para sahabat. Ketika dia bertanya kepada sahabatnya, siapa yang membunuh orang ini, kata mereka, ibnul aqwa. Ibnul aqwa, jadi ada ain di ujungnya, aqwa. Mereka tidak mengatakan Salamah, tetapi mereka mengatakan ibnul aqwa. Lalu kata Nabi menyesuaikan susunan katanya dengan jawaban tadi, dengan mengatakan lahu salabuhu ajma, ujungnya juga ain, lahu salabuhu ajma, berarti dia yang memiliki barang yang ada pada yang terbunuh ini semua. Semua. Inilah hadis yang berkenaan dengan orang yang berhasil membunuh musuh, ia berhak mendapatkan barang yang ada pada musuh tersebut, dengan rincian seperti yang kita awali majelis ini pada awal-awal bab, bahwa itu bila mana terjadi sebelum peperangan atau setelah peperangan berhenti, setelah peperangan berhenti, atau yang melakukannya bukan pasukan, yang melakukannya bukan pasukan, seperti misalnya anak-anak atau perempuan-perempuan yang tugasnya bukan untuk berperang tapi mengurusi yang luka, tiba-tiba dia melihat ada musuh yang mendekat tanpa sepengetahuan pasukan, akhirnya dia berupaya untuk membunuhnya, berhasil dia membunuh, maka barang yang ada pada musuh ini milik dia. Itu rincian kedua. Rincian ketiga, walaupun dalam kondisi perang, tetapi pemimpin pasukan memutuskan bahwa barang yang ada pada musuh itu milik pembunuhnya, seperti yang terjadi pada Nabi SAW, maka ini sah diambil oleh yang membunuh setelah mendapatkan restu atau izin dari pemimpin pasukan. Ini tiga rincian tentang masalah yang ada pada bab ke-13 tadi, bahwa siapa yang prajurit yang membunuh berhak memperoleh rampasan musuh yang dibunuhnya. Dan sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, saya akan bacakan terjemahan hadis yang terakhir ini. Ya. Dari Iyas Ibnu Salamah di halaman 656. Iyas bin Salamah telah memberitahukan kepadaku, ayahku yaitu Salamah bin Aqwa telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, kami berperang melawan Hawazan. Di sini Hawazin ya. Hawazin, nama tempat. Bersama Rasulullah SAW, di tengah kami menikmati makan siang, itu yang tadaha tadi, di waktu duha. Maksudnya akhir-akhir waktu duha, makan siangnya sebelum zuhur. Di waktu duha mereka menyantap hidangan siang. Tengah kami menikmati makan siang bersama Nabi SAW, tiba-tiba, kan bukan dalam keadaan perang. Ya. Artinya perang berhenti karena makan, atau perang sudah selesai. Ini kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ya. Maka tiba-tiba datanglah seorang penunggang unta jantan. Jadi Jamal itu unta jantan. Ya. Berwarna merah. Lalu ia memacunya dengan cepat sambil melepas ikat pinggangnya, kemudian diikatnya pada untanya. Setelah itu dia maju untuk santap siang bersama rombongan. Dia menyapu pandangan matanya kepada kami. Sedang di antara kami ada yang lemah dan lelah. Ini berarti setelah selesai perang ya. Ada yang terluka, ada yang lemah, keletihan, ada yang mungkin sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Ya. Juga ada pejalan kaki. Ya, pejalan kaki ketika diserang, ia tidak bisa mengejar kalau yang musuhnya ini memiliki kendaraan seperti unta jantan ini. Tiba-tiba ia keluar dengan cepat mendatangi untanya dan melepas tali pengikatnya. Ini kan mencurigakan. Ya, ikut makan, kemudian dia lihat-lihat, mencari kesempatan untuk membunuh. Dan melihat kondisi tersebut, sementara pasukan sudah lelah, lapar, ada yang terluka, ada yang pejalan kaki, dikhawatirkan akan membahayakan mereka. Ternyata ia setelah mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk membunuh, ya, bergegas untuk menuju untanya, kemudian melepaskan tali ikatannya yang diambilnya dari ikat pinggangnya, kemudian dia memacunya dengan melompat duduk di atas untanya dan menggiringnya hingga unta itu pun beraksi, artinya berlari secepatnya. Kemudian ada orang yang mengikutinya di belakang menunggang unta betina yang kurus. Ya, ini tidak mungkin terkejar. Ini unta jantan yang kuat, ya, unta merah pula. Ini sementara yang mengejarnya unta betina yang sudah kurus. Berkata Salamah, aku keluar dengan cepat. Salamah Al-Aqwa ini keluar dengan cepat. Sedang aku berada di pangkal paha unta. Ya, berada di pangkal paha unta, lalu aku maju hingga berada di pangkal paha unta jantan. Maksudnya ketika dia mengejar, awal-awal tidak terkejar olehnya, masih ada di belakang, di belakang, di belakang. Ya, akhirnya dipaksanya untanya untuk berlari secepatnya, akhirnya biar terkejar juga. Ya. Sampai dia berada di sejajar dengan unta yang orang yang lari tadi. Aku terus maju hingga sejajar dengan tali kekangnya. Lalu aku menarik paksa unta jantan itu hingga ia menaruh lututnya ke tanah. Lalu ditarik sehingga dia terjatuh. Unta yang lari tadi dengan penunggangnya. Segera aku menghunus pedangku dan aku tebas leher penunggangnya. Karena sudah jelas musuh dalam kondisi perang. Lalu ia tewas. Setelah itu aku membawa unta itu dan menggiringnya di dalam keadaan penuh muatan dan senjata pemiliknya. Kemudian Rasulullah SAW menyambutku bersama orang banyak. Beliau bersabda, siapa pembunuh laki-laki itu? Laki-laki tadi. Mereka menjawab, Ibnul Aqwa. Ibnu Aqwa itu Salamah yang tadi bercerita. Beliau bersabda, semua rampasan jadi miliknya. Dan inilah dalil yang sesuai dengan bunyi bab. Semua rampasan dari milik. Dan salah satu detail yang tadi kita sebutkan, bila mana sudah terjadi peperangan istirahat, kemudian ternyata ada musuh yang seperti ini, kemudian ada yang membunuhnya, maka dia barang yang ada pada musuh ini bukan rampasan perang yang dibagi kepada pasukan semuanya, tetapi untuk pemilik, untuk yang membunuhnya. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi, lahu salabuhu ajma. Jadi dia yang memiliki harta rampasan yang ada pada musuh semuanya, tidak diberikan kepada orang lain. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hadis terakhir ya, dari bab yang ke-13. Dan kita baca ya, bab berikutnya. Bab berikutnya yang berbunyi bab keberapa? Bab ke-14. Bab at-tanfil wa fida al-muslimina bil usara. Ya, bab memberikan tambahan, memberikan bonus pembahagian harta rampasan perang. Ini sudah kita pelajari pada beberapa bab sebelum ini. Adanya ketentuan, adanya hukum bolehnya pemimpin pasukan untuk memberikan bonus kepada pasukan selain dari harta rampasan perang. Ya, pernah dalam satu peperangan para sahabat itu sudah dapat 12 ekor atau 11 ekor unta, dapat lagi tambahan satu persatu, satu orang satu ekor unta. Ya, luar biasa, sudah dapat banyak dan mereka juga sudah dapat mendapatkan tambahan yaitu bonus. Nah, ini yang ditegaskan lagi di sini, bab tambahan dalam harta rampasan perang yaitu dalam yang kita istilahkan dengan bonus tadi. Kemudian yang kedua di dalam bab ini adalah seputar penebusan kaum muslimin yang tertawan. Ya, kaum muslimin yang tertawan di tangan musuh itu ditebus. Ya, ditebus. Ini dua permasalahan yang ada di bab yang ke-14 ini. Kita baca hadis yang pertama. Mungkin itu satu-satunya hadis di bawah bab ini ya. Ya, hadis nomor 4500. Berapa? 9. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Zuhair bin Harbin qala haddatsana Umar bin Yunus qala haddatsana Ikrimah ibn Ammar qala haddatsani Iyas bin Salamah qala haddatsani Abi. Siapa ayahnya? Salamah ibn Aqwa yang tadi. Iyas ibn Salamah itu anaknya. Haddatsani Abi, ayahku bercerita. Maksudnya Salamah ibn Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Qal, kata Salamah, ini luar biasa, ayah bercerita tentang perang kepada anaknya. Dan itu sebuah hadis. Ghazawna Fazara. Kalau tadi Hawazin ya. Sekarang ini menunjukkan bahwa Salamah ibn Aqwa ini banyak ikut perang bersama Nabi. Yang tadi perang Hawazin, yang sekarang ya, Fazara. Kami memerangi kabilah Fazara atau negeri Fazara. Wa alaina Abu Bakrin, yang memimpin kami adalah Abu Bakar. Amarahu Rasulullah SAW alaina. Nabi amarahu, Nabi SAW memilih dia sebagai pemimpin kami. Ya, kata Salamah bin Aqwa, dalam perang Fazara ini pemimpin pasukan adalah Abu Bakar Siddiq, langsung diangkat oleh Nabi SAW. Falamma kana bainana wa bainal ma'i sa'atun, ketika jarak antara kami dengan sumber air di negeri Fazara ini hitungan jarak satu saat, satu jam lah, tidak terlalu jauh. Amarana Abu Bakrin fa'arrasna. Maka Abu Bakar memerintahkan kami untuk menghentikan perjalanan, singgah. Dan ini di malam hari. Biasanya arus ta'aris ini singgah di malam hari. Jadi mereka sampai dekat dengan Fazara itu malam, tengah malam, dan hampir dekat dengan sumber air mereka. Di saat itulah Abu Bakar memerintahkan pasukan untuk berhenti istirahat di tempat tersebut. Ya. Thumma sanna al-ghara, kemudian setelah istirahat ia pun ya, menggerakkan pasukan untuk melakukan serangan fajar. Serat sebentar di ujung malam, kemudian sebelum fajar mulailah pasukan itu beraksi menyerang. Fawaradal ma'a, akhirnya mereka berhasil sampai ke sumber air tadi. Faqatala man qatala alaih, maka terbunuhlah yang terbunuh dari musuh. Wasaba, dan dia juga menawan tawanan-tawanan. Wa anduru ila unuqin minan nasi fihimuz zarari, dan saya kata Salamah bin Aqwa melihat kepada pundak-pundak manusia yang di situ ada para tawanan-tawanan dari kaum wanita. Falamma ra'aw as-sahma fa khashitu an yasbiquni ila al-jabal, maka saya khawatir mereka mendahului saya menuju gunung. Ini perlu kita baca lagi apa yang dimaksud dengan gunung ini, tiba-tiba datang. Faramaitu bisahmin bainahum wa bainal jabali, maka saya melempar antara mereka dengan gunung dengan panah. Falamma ra'aw sahma, ketika mereka melihat panah, waqafu, maka mereka berhenti. Faji'tu bihim asuquhum, ini berarti tawanan-tawanan tadi mungkin mereka melihat ada kesempatan untuk melarikan diri ke atas gunung. Maka Salamah bin Aqwa dengan kecerdasannya menghalangi sebelum ada niat. Memang ternyata mereka sudah berencana untuk melarikan diri. Tiba-tiba dia lempari panah ke arah antara mereka dengan gunung, menunjukkan bahwasanya mereka dipantau, sedang diawasi. Waqafu, akhirnya mereka mengurungkan niatnya. Faji'tu bihim asuquhum, maka saya pun pergi menghampiri mereka dan menggiring mereka kembali ke tempat semula. Wa fihim imra'atun min bani Fazarah, di antara mereka ada seorang wanita dari penduduk asli negeri ini, dari kabilah Fazarah. 'Alaiha qas'un min adamin, dia memiliki wadah yang terbuat dari kulit. Qal al-qasmu an-nita'u ma'aha an-nita. An-nita itu wadah tempat air terbuat dari kulit. Ma'aha ibnatun laha min ahsanil arabi. Wanita penduduk asli Fazarah ini bersama anaknya, anak wanitanya yang sangat cantik sekali. Kata Salamah bin Aqwa, ma'aha ibnatun, dia punya anak perempuan min ahsanil arab, wanita Arab yang paling cantik. Fasuktuhum hatta ataitu bihim Abu Bakrin, maka saya giring mereka semua dan sampai di hadapan Abu Bakar Siddiq, pemimpin pasukan. Fanaffalani Abu Bakri minnataha, maka Abu Bakar menyerahkan anak wanita tadi, anaknya bukan ibunya, anaknya kepada Salamah ibn al-Aqwa. Dan itu bukan harta rampasan perang yang dibagi, tetapi bonus. Salamah ibn al-Aqwa ini karena jasanya, maka diberi bonus oleh Abu Bakar, dan diberinya pula wanita yang dilihat cantik itu. Diberikan anak wanita tadi. Faqadimna al-Madinah, maka kami pun sampai kembali ke Madinah. Wa ma kashaftu laha thawban, lalu sementara saya tidak menyingkap dia, artinya tertutup. Pakaian penutup wajah anak ini, karena ketika tadi terlihat oleh Salamah bin Aqwa, itu ketika hendak lari bersama mereka. Dan ketika sudah menjadi miliknya, diberikan bonus oleh Abu Bakar, dia tutup. Nampak oleh orang nanti bahaya, ditutupnya. Makanya diantara syariat hijab atau cadar itu seperti itu. Antara hikmah dari syariat cadar, wanita itu tidak terlihat kecantikan pada wajah pembawa pertama. Penilaian orang cantik itu kan ketika melihat wajahnya, yang nanti itu menurut itu ngekor. Ketika seorang melihat tanda kecantikan itu pada wajah. Jangan orang melihat kaki, oh cantiknya wanita ini, tapi wajahnya ternyata hidungnya pesek, giginya ya. Walaupun kakinya nampak baik, tapi ketika wajahnya nampak cantik, maka itu sumber kecantikan. Maka ditutuplah wajahnya oleh Salamah bin Aqwa. Sampai menjumpai Nabi, wa ma kashaftu laha thawban, saya tidak membuka thawbnya. Summa laqiyani Rasulullah SAW minal ghadi fis suq. Kemudian besok harinya saya dijumpai pula oleh Nabi dan perjumpaannya di pasar. Berarti Salamah bin Aqwa di pasar, Nabi di pasar. Nabi di pasar, Salamah bin Aqwa di pasar. Ya, sebagian orang tidak mau ke pasar. Tempat orang-orang yang tidak baik itu. Nabi sallallahu alaihi di pasar. Salamah bin Aqwa di pasar, berjumpanya mereka di pasar, faqala li, lalu Nabi berkata kepada saya, "Ya Salamah, habli al-mar'ata lillahi abuka." Nabi SAW mengatakan, serahkan atau hibahkan wanita itu untukku. Ya, kata Nabi kepada Salamah bin Aqwa. Padahal Nabi tidak pernah melihat. Ya. Lillahi abuk, semoga Allah merahmati bapakmu. Fakultu hiya laka ya Rasulullah. Kata Salamah, dia milikmu wahai Rasulullah. Fawallahi ma kasabtu laha thawban. Padahal saya tidak ada menampakkan wanita itu kepada siapapun juga. Setelah saya melihatnya ketika mereka hendak lari, kemudian ketika setelah Abu Bakar memberikan itu kepadaku, saya tutup dan tidak melihat, ternyata Nabi mengetahuinya, tidak tahu dari mana. Dan dia Nabi SAW meminta agar Salamah bin Aqwa menghibahkan, dan Salamah pun menghibahkannya, dan dia heran. Dia mengatakan, ma kasyabtu laha thawban. Faba'atha biha Rasulullah SAW ila ahli Makkah. Dan Nabi SAW bukan memintanya untuk dirinya, tetapi untuk Allah. Jadi wanita ini kan tawanan budak, dan dijadikan wanita tersebut sebagai penebus tawanan. Ya, tadi kita mungkin beranggapan tidak baik juga ya. Ya. Beranggapan tidak baik juga. Jadi Nabi karena ada keistimewaan pada perempuan ini, layak untuk dijadikan sebagai penebus, maka diminta oleh Nabi dari Salamah bin Aqwa. Kemudian dikirim wanita itu oleh Nabi ila ahli Makkah, kepada penduduk Makkah. Fafada biha nasan minal muslimin, untuk menebus sekian banyak dari kaum muslimin, bukan satu orang, sekian banyak dari kaum muslimin. Kanu usiru bi Makkah, di mana mereka tertawan di Makkah. Dan mereka yang tertawan ini bukan budak, kaum muslimin. Sementara tawanan ini bukan muslim, kemudian dia budak, harta milik. Maka diminta oleh Nabi karena kelebihannya tadi, dan bisa dan layak untuk jadikan penebus. Maka Nabi SAW memintanya dari Salamah, dan menjadi tebusan kaum muslimin. Ya, betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh Salamah bin Aqwa radhiyallahu ta'ala. Itu satu-satunya hadis, dan nampak oleh kita dua bahagian dari bunyi bab. Yang pertama adalah adanya pembahagian tambahan bonus untuk pasukan perang. Yang kedua apa? Penebusan tawanan, berupaya untuk menebus dengan harta yang terbaik. Ya, ini wanita ini terbaik. Bahkan Salamah bin Aqwa menilainya dia wanita tercantik dari wanita Arab. Ya. Wanita Arab. Tidak tahu kita apakah masih ada Fazara ini atau tidak. Orang Fazara. Itulah yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.